hatimu. Kita selalu saling rindu. Hati ingin bertemu. Tidak mudah bagiku, tidak mudah bagimu. Tertunda-tunda selalu, tiada sempat, tiada waktu. Semua orang sudah tahu soal cintaku dan cintamu. Ada waktu, tidak mudah bagiku, tidak mudah bagimu. Tertunda-tunda selalu, tiada sempat, tiada waktu. Semua orang sudah tahu cintaku dan cintamu. Bertahun-tahun telah lalu, namun tak ada waktu.